Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Setelah al-imam al-sa'di rahimahullah menunjukkan di antara hal yang menunjukkan kebenaran kitabullah, bahasanya mereka orang-orang yang memiliki akal yang sehat, demikian pula fitrah yang lurus. Niscaya akan selaras dengan apa yang ada dalam kitabullah. Tidak akan didapati satu permasalahan pun yang disebutkan di dalam kitabullah yang kemudian pemikiran atau akal-akal itu bertentangan dengannya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa min zalika ma zakarallahu min ihkamihi li kitabihi. Di antara hal yang menunjukkan perkara tersebut, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari penyempurnaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kitabnya Al-Qur'anul Karim. Demikian juga penjagaan akan kesempurnaannya. Wa annahu la ya'muru illa bikulli ma'rufin wassalahin. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang sempurna tersebut tidaklah memerintahkan kecuali pada seluruh perkara yang ma'ruf dan perkara yang merupakan kebaikan. Wa la yanha illa 'anil munkari wal fasad. Dan tidaklah Al-Quran melarang kecuali dari perkara yang mungkar dan perkara yang merupakan al-fasad, kerusakan. Wa qad istamarrat lahu hadhihi al-awsaful jalilah fi kulli waqtin wa zaman. Di mana sifat-sifat yang mulia ini terus menerus dimiliki oleh Al-Quranul Karim di setiap waktu dan zaman. Ini kitab Al-Quran yang merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai jalan petunjuk bagi hamba-hambanya. Kebaikan yang ditunjukkan di dalam kitabnya senantiasa berlaku, ya, di setiap zaman dengan berbagai perubahan dan apapun yang terjadi di zaman tersebut. Wajarat irsyadatuhul jamilah salihatun li jami'il awqati wal ahwali wal ashkhas. Demikian pula bimbingan-bimbingannya yang indah terus berjalan menjadi sebuah kebaikan bagi seluruh waktu, keadaan dan individu-individu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan aturan yang dibuat oleh manusia. Terkadang sebuah aturan dipandang cocok di sebuah tempat, namun ternyata aturan itu tidaklah selaras jika diberlakukan di tempat yang lain. Terkadang sebuah aturan dipandang cocok untuk diterapkan di suatu waktu, ternyata seiring berjalannya waktu aturan tadi tidak lagi sesuai dengan perubahan yang ada. Namun aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah aturan yang senantiasa selaras dimanapun hamba-hamba Allah berada dan di zaman yang manapun mereka hidup. Kata Al-Imam As-Sa'di selanjutnya, فَلْيُرِنَا أَلْمُنْكِرُونَ حُكْمًا وَاحِدًا مِنْ أَحْكَامِهِ مُخَالِفًا لِهَذَا الْوَصْفِ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ حِينَ إِنْزَالِهِ. Maka hendaklah orang-orang yang mengingkari, tunjukkan kepada kami satu hukum saja dari hukum-hukumnya, hukum-hukumnya ada di dalam kitab Allah Al-Quranul Karim yang menyelisihi terhadap sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan, Allah Subhanahu wa taala beritakan dengannya, hina inzalihi, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud di ayat yang pertama Allah berfirman, alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra, kitab yang telah disempurnakan ayat-ayatnya kemudian dirincikan dari zat yang maha bijak lagi maha mengetahui, disifati dalam ayat yang mulia ini tentang kitabnya Al-Quran, kitab yang sempurna, ihkam, itqan, bersih dari segala kebatilan, demikian pula dari segala cacat. Maka kata Syekh di sini, tunjukkan wahai orang-orang yang mengingkari satu hukum saja yang ada di dalam kitab Allah dari hukum-hukum yang ada yang menyelisihi terhadap sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala beritakan ketika turunnya ini, kitab yang sempurna yang memerintahkan kepada segala kebaikan dan melarang dari segala kemungkaran dan kerusakan. Kata beliau selanjutnya, wa tahaqqaqa tahaqquqan, dan terbukti dengan nyata, la yunkiruhu illa mubahitun aw muqallidun lahu, tidak ada yang mengingkari dari sifat yang senantiasa terus terjaga dalam kitabnya ini, yakni kesempurnaan. Ya, baik itu dalam hal hukumnya, hukum yang adil dan jauh dari segala kezaliman, demikian pula dalam hal beritanya, berita yang benar, jauh dari segala kedustaan. Tidak ada yang mengingkari kenyataan yang demikian, illa mubahitun aw muqallidun lahu, kecuali seorang yang disifati dengan sifat pembohong atau orang yang bertaklid kepada si pembohong tersebut. Kata beliau selanjutnya, fahuwa alladhi yasluhu likulli waqtin. Kitab Al-Quran adalah kitab yang senantiasa baik untuk diberlakukan bimbingan-bimbingannya, likulli waqtin, di setiap zaman, di setiap waktu. Wa la yuslihul umama islahan haqiqiyan siwahu. Tidak akan ada yang bisa memperbaiki keadaan umat dari seluruh umat yang ada dengan perbaikan yang hakiki, perbaikan yang sesungguhnya, selain Al-Quranul Karim. وَقَدْ أَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ وَأَتَمَّ بِهِ النِّعْمَةَ. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan dengan kitabnya agama ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan dengan Al-Quran ini kenikmatan kepada hamba-hambanya. وَقَدْ تَحَقَّقَ هَذَا بِتَكْمِيلِهِ الْأَقَائِدَ وَالْأَخْلَاقَ وَالْأَعْمَالَ وَالْأَحْوَالَ كُلَّهَا. Dan sungguh kesempurnaan ini telah terwujud dengan penyempurnaan umat ini dalam perkara akidah-akidahnya. Tidak ada akidah yang benar, akidah yang lurus, kecuali seperti apa yang telah diajarkan dalam kitab Allah. Dan tidak ada akhlak yang mulia kecuali dengan apa yang diajarkan di dalam kitab Allah. Dan tidak ada amalan-amalan yang baik yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan di dalam kitabnya tersebut. Demikian pula tidak akan terwujud al-ahwal, keadaan-keadaan yang baik, kecuali dengan menjalankan apa yang telah dibimbingkan di dalam kitab Allah. Kemudian wad-dunya wad-din, demikian pula dalam urusan-urusan keduniaan, di dalam urusan-urusan agama terlebih-lebih, tidak akan terwujud kebaikan dunia seseorang, terlebih lagi kebaikan agamanya, kecuali dengan apa yang dibimbingkan dalam kitab Allah. Wa kullu qusurin wa taqsirin hasilun fi kulli waqtin fali faqdihi aw naqsihi. Maka setiap kekurangan, demikian pula taqsir. Taqsir yakni cacat yang terjadi dikarenakan tidak adanya kesungguhan dalam keadaan. Sisi kemampuan ada, berbeda dengan kusur yang memang itu dari sisi ketidakmampuan. Maka segala bentuk kekurangan yang ada, yang terjadi fi kulli waqt, yang terjadi di setiap zaman, entah itu dari sisi kekurangan dalam hal keamanan, kekurangan dari sisi kehidupan perekonomian, semua itu terjadi lifaqdihi, karena tidak adanya bimbingan kitabullah di zaman tersebut, aw naqsihi, atau kurangnya di dalam mengikuti bimbingan yang ada di dalam kitabullah. Oleh karenanya kita mendapati bagaimana di zaman keemasan Islam, ketika umat betul-betul mengikuti bimbingan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan yang ada dalam urusan agama mereka, demikian juga kebaikan dalam urusan dunia mereka, keadilan yang betul-betul dirasakan oleh mereka, keadaan yang tidak bisa dicapai oleh generasi-generasi yang datang setelah mereka, ketika umat semakin jauh dari bimbingan kitabullah. Kata beliau selanjutnya, wa hadhil jumalu wal usulul azimah natahadda biha jami'al bashar wa annahu jaa'a bi jami'il mahasini wal masalihiz zahirati wal batinah ونهى عن القبائح والمضار الظاهرة والباطنة. Dan poin-poin serta prinsip-prinsip yang agung yang telah kami sebutkan sebelumnya ini maka kami tantang dengannya seluruh manusia. Bahasanya Al-Quran telah datang dengan seluruh kebaikan dan kemaslahatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan melarang dari segala kejelekan dan perkara yang berbahaya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Falyatu bimithalin wahidin sahihin mukhalifun lihadihil usulil lati assasahal Qur'anu waja'alaha qawaida yahdi bihal bashara ala tawaliz zaman. Silakan, ya, datangkan satu contoh saja yang benar yang menyelisihi dari prinsip-prinsip yang telah ditandaskan oleh Al-Quran, dijadikan sebagai landasan, waja'alaha, dan dijadikan sebagai qawaid, kaidah-kaidah yang dengannya Al-Quran membimbing manusia seiring dengan perubahan-perubahan zaman yang ada. Tunjukkan satu saja dari perkara yang menyelisihi perkara pokok yang telah ditunjukkan dalam Al-Quran, yakni memerintahkan kepada seluruh kebaikan dan melarang dari segala kejelekan. Kata beliau rahimahullah, hadhihi isyaratun latifah fi ikhbaril Quran an umurin mahsusah musyahadah bil absari qad waqa'at tabqa ma akhbara bihi. Ini adalah isyarat yang lembut pada berita-berita Al-Qur'anul Karim tentang perkara-perkara yang mahsusah, perkara-perkara yang indrawi yang bisa dijangkau dengan alat indra dan akal manusia, yang musyahadah bil absar, bisa disaksikan oleh pandangan-pandangan manusia. Qad waqa'at tabqa ma akhbara bihi, di mana perkara-perkara tersebut betul-betul terjadi sesuai dengan apa yang telah diberitakan di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian kata beliau, amma ikhbaruhu bima taf'aluhu hadhihi bima taf'aluhu hidayatul Quran fil qulubi wal arwahi wal akhlaq wa wujudu makhbarihi kama wasafa fa aktsaru min an yuzkar. Adapun pengkhabaran Al-Qur'an dengan perkara yang bimbingan dari Al-Quran telah taf'aluhu, yakni telah menempuhnya di dalam kalbu-kalbu, demikian pula jiwa-jiwa dan akhlak-akhlak manusia, serta keberadaan kebenaran dari beritanya sebagaimana yang disifatkan di dalam Al-Quran, ya, seperti berita Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam, bagaimana Al-Qur'an membimbing manusia kepada yang paling lurus dari bimbingan yang ada. Fa aktsaru min an yuzkar, maka hal yang demikian terlalu banyak untuk disebutkan. Wa a'dhamu min an yunkar, terlalu besar perkaranya untuk bisa diingkari. Wa ya'rifuhu ulul albab wal basair wal ihtida'i tam bi hidayatihi al ilmiyati wal amaliyah. Di mana yang demikian perkara yang betul-betul diketahui oleh orang-orang yang memiliki akal memiliki pandangan yang lurus dan betul-betul berupaya untuk mengikuti bimbingan petunjuk yang sempurna, baik secara ilmiah maupun secara pengamalannya. Wahum azkan nas, di mana mereka orang-orang yang betul-betul berupaya untuk mengikuti bimbingan yang ada dalam kitabullah secara ilmu dan amalan, mereka adalah azkan nas, manusia yang paling bersih jiwanya, paling bersih dari segala kotoran-kotoran yang ada di jiwa, baik itu sikap angkuh, ujub, dan perkara-perkara kejelekan yang lainnya. Wa a'dalul khalqi syahadatan, mereka adalah makhluk yang paling adil dalam persaksiannya, jauh dari persaksian-persaksian dusta. Ini keadaan mereka. Wa syahadatuhum an ilmin wa yakinin wa wujdanin wa haqqi yakinin, di mana persaksian mereka adalah persaksian yang dibangun di atas ilmu, di atas keyakinan, di atas perasaan yang lurus, dan di atas keyakinan yang pasti. Ini salah satu contoh yang ditunjukkan tentang baiknya keadaan orang-orang yang betul-betul mengikuti bimbingan kitabullah. Tidak akan didapati keadaan manusia yang lebih baik dibandingkan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa dibacakan pada pagi ini. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.